Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro sesepuh, sedaya ingkang kawula hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten Pasuruan, ingkang kawula hormati, mugi dumateng sedaya pengurus daerah jamiah-jamiah yang lain ingkang minulya, wabil khusus hadratal mukarramin poro konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah, kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing mriki majelis dalam rangka nderekaken pengawasan kitab Syarhil Hikam. Ing pundi sakniki kula kali sampean tutuk dateng kitab hikam nomor 26 tengah kiambek. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad asbagha qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Waqad asbagha lan temen wis nyampurnaaken Allahu sapa Allah an nikmata ing nikmat alal fariqaini ing atase golongan luru. Iniku isine asairin wal wasilin. Haitsu afahum ing dalam sekirane nyelametaken sapa Allahum ing fariqaini minat ta'alluqi saking gumantungan bi a'malihim kelawan pira-pira kelakuane fariqaini wa ahwalihim lan pira-pira tingkae fariqaini illa annahu angin sak temene Allah fa'ala iku ngelakoni sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono afahum bisalikina kelawan pira-pira wong kang ngambah karhan hale kepeksa sapa salikin wabil wasilina lan kelawan pira-pira wong kang wis tumeka tau'an halin anut sapa wasilin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, sungguh beruntung menjadi kelompoknya orang yang sairin. Wong sing niat bagus datang Gusti Allah, berjalan menuju datang Allah Subhanahu wa taala, dan kelompoknya orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Iya, karena mereka itu ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang mau beribadah kepada Allah dengan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, karena memang mereka itu tidak merasa beramal sama sekali. Lek wis ngerasa nih mboten beramal sama sekali, nah berarti mereka itu dianggap tidak punya jasa apa-apa. Kalau sudah mereka menganggap tidak punya jasa apa-apa tentang ibadah, maka dia tidak akan punya tuntutan apa-apa kepada Allah. Yang selanjutnya, intinya mereka niku pasrah dateng ngersane Gusti Allah. Koyok dene wong nyambut gawe ngono lho. Orang nyambut gawe niku sing suka unjuk rasa itu adalah orang yang merasa pekerjaannya perlu dihargai. Krono pekerjaannya perlu dihargai, mereka itu unjuk rasa. Sing jaluk penggaweane tambah, sing jaluk bayarane munda, sing jaluk THR ndang metu, karena mereka itu merasa pekerjaannya harus dihargai. Siji kali tiang yang pekerjaannya merasa tidak dihargai sama sekali, wis apa cari wis sak karepe. Diunggahno bayaranku ya monggo, ndak diunggahno bayaranku ya wis, wong aku ndak ngurusi bayaran. Sing tak urusi aku iku penggaweanku ya apa sekirane perusahaan saya ini menjadi maju. Bukan bayarannya yang diutamakan. Lek sampean ngutamakno bayaran, maka otomatis sampean ndak ngereken nang kinerjanya. Lu lek wis ndak ngereken nang kinerjanya, otomatis sing sampean reken bayarane sampean tok. Kemaslahatan pribadinya sampean dhewe. Padahal kalau sampean hanya mengutamakan keuntungan pribadinya, maka ketika perusahaan sampean niku anjrot, sampean melok ndak nyambut gawe pisan, akhirnya terkena PHK. Tapi lek sampean itu tidak menuntut apa-apa kepada perusahaan, cuma kinerjanya diperbaiki. Kulo yakin juragan niki mboten kira ndak? Mboten kira tidak menaikkan upah kulo sampean sedoyo. Syukur penggaweane api. Nek penggaweane elek, sing dituntut mek bayaran tok. Sakniki kulo takon nang sampean. Luwih apik pundi koli yang selalu menuntut bayaran mboten ngreken nang kinerja dengan koli yang selalu ngreken kinerja takut tidak baik akhirnya perusahaan menjadi anjrot mboten ngreken bayaran apik pundi jawabane wonten ndik sampean lalek mboten unjuk rasa kula nang jeragane yo pancet bayaran ndak diundang-undangno lho lek jeragane menungso mungkin bisa jadi seperti itu tapi lek kula ambek sampean ibadah jeragane Gusti Allah. Kita puasa, jeragane niku Gusti Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dijadikan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sing api. Sab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang bagus. Maka karena Allah itu zat yang bagus, tidak akan diterima oleh Allah kecuali amal-amal juga yang bagus. Liane sing apik dak kira diterima nang Gusti Allah. Sampean sing dipikirno ganjaran, sing dipikirno kepengin mlebu swarga, akhire amale ndak patek kereken kan elek. Luwih apik sampean ndak ngreken amale sampean, ojo ngarep kepengin swarga, juga ojo krana wedi nang neraka, sing penting ibadah sampean tepakno. Larangane Gusti Allah sampean adohi. Wis cukup niki sampean. Dadi wong wusul sampean datang Allah Subhanahu wa taala. Cuma carane siji-siji. Lek sampean niku mboten ngreken nang ibadahe karena dianggap ibadahnya masih banyak kekurangan, berarti sampean iku termasuk golongan sairin. Lek sampean itu mboten ngreken nang ibadah itu karena alasannya semua sarana yang ada di dalam tubuh kita itu murni saking ngarsane Gusti Allah, berarti sampean iki termasuk golongan alwasilin. Sing paling dukur yo alwasilin. Dadi sampean masih beribadah koyo sedekah. Dianggap duduk sedekah sampean wong barangan teko Gusti Allah. Sampean sembahyang dianggap koyo ndak sembahyang. Sebab apa? Sebab tangan, sikil, endas kabeh niki saking ngarsane Gusti Allah. Lek sampean nang Gusti Allah ndak dikei kuat, pamane sikile lumpuh, iso sampean sembahyang? Mboten iso. Nang Gusti Allah sampean ndak dikei sugih, apa iso sampean sedekah? Mboten iso. Sampean nang Gusti Allah ndak dikai pangkat, apa bisa sampean membantu orang yang membutuhkan? Tidak bisa. Tapi karena sampean punya pangkat, punya jabatan, duwe donya, duwe kekuatan, akhirnya sampean iso ibadah, yang sholat, yang sodako, yang membantu orang, krono pangkat niku wau, krono donya niku wau. Yang semuanya sarana ini adalah miliknya Allah. Kalau sudah semua sarana miliknya Allah, berarti ibadah kita ini koyok-koyok mas bro, ndak anu oleh menurut pandangan kita. Tapi kita harus tetap beribadah, ngoten lho. Wala syakka, cuma siji, lek tiang salikin niku nang Gusti Allah dikai kenikmatan mboten delok nang amale niku rodok kepaksa. Lek wasilin mboten pancene wis diatine koyo ngoten. Dadi masih dek niku sedakon nang uwong, umpama sing mari dikai niku wau ngempleng, sing mari dikai niku nempiling mboten loro ati. Krana napa? Krana dia menganggap bahwa sedekah yang diberikan kepada orang itu bukan dari dirinya sendiri, saking ngarsane Gusti Allah. Jadi karena dia merasa saking Gusti Allah, masih wong sing dikei tidak membalas jasa nang sampean, sampean ndak loro ati. Lho wong sing loro ati yen niku lak mergo krana pernah punya jasa tapi jasanya tidak terbalas. Tunggale koyok kanca tiyang NU ada di jamiah, tinggal melihat tujuannya saja. Mereka itu akan hidup di NU. Apa akan menghidupi NU? Kalau mereka itu akan menghidupi NU, maka semuanya dipersembahkan untuk NU. Jadi pekerjaan pengabdiannya dia diperuntukkan untuk NU. Bukan NU yang diperalat untuk kepentingannya dia. Itu namanya menghidupi NU. Lek wis NU digawe kepentingane awake, niku jenenge urip wonten di NU. Lek tiyang menghidupi NU mboten. Amalnya itu semuanya diperuntukkan orang NU karena kita menjadi orang baik karena NU. Umpama niki, kita menjadi orang bagus ya karena NU, jadi semuanya dari NU. Kayak kula nang Gusti Allah ngoten. Kita iso ibadah nang Gusti Allah karena nang Allah dikai sikil. Kita iso ngaji karena kita nang Allah dikai akal. Iso nulis karena nang Allah dikai tangan, iso maca karena nang Allah dikai moto, cangkem iso muni. Terus sampean angan-angan amal mana yang dari kita? Kan mboten wonten gitu. Mboten wonten. Menungso niku nol dak di amal apa-apa. Kecuali kalau dikehendaki oleh Allah, semuanya secara total hanya seperti itu. Milo, mandar muka kulo kali panjenengan sedaya, mandar muka didadosaken tiyang sing gadahi rasa dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala, perasaan bahwa kita ini selalu berada di bawah naungan kudratullah, ada di bawah naungan iradatullah, kersane Gusti Allah duduk kekarepane atine dhewe. Jadi apapun yang kita terima, ya kita anggap saking Gusti Allah lah. Mboten kadik rumoso getun, rumoso pegel, rumoso disinggung. Ono wong ngaji dianggap nyinggung awake. Ono wong nerangno sesuatu dianggap ngilokno awake. Mboten. Wong semuanya wis saking ngarsane Gusti Allah. Wala syakalan ora ono mamang iku maujud anna hadzal maqama ing dalem. Ekco dikei fimawon. Ing dalem sak temene. Ikilah derajat arko iku luih munggah minal awali ketimbang saking kang awal. Pangkat yang dimiliki oleh al-wasilin itu jelas lebih tinggi daripada pangkatnya as-salikin. Lek pangkatnya as-salikin iku ngeroso de'e mboten gada amal ibadah, krono amal ibadahnya dianggap banyak kekurangan. Andai kata dia tergelincir sedikit, ngeroso ibadahnya sempurna, wis koyok ngeroso kudu diceluk kiai ngoten. Polai awak ini kuis wapi, ngalor ngidul diundangi wong. Dadi koyok-koyok wis pantes awak kuiki diarani kiai. Awak iki wis ngalor ngidul sodako. Nang wong fakir miskin awak iki welas, nang tonggo awak iki api, maka kita pantas menyandang predikat orang yang dermawan. Loh andai kata tidak ada pekerjaan itu gimana? Ngoten. Sece karo al-wasilin. Le al-wasilin mboten delok amale. Delok saranae kuis kabeh teko Gusti Allah. Elek apik wis dudu urusan. Sing jelas kita sudah sama-sama sekali tidak punya bagian apa-apa dari ibadah kita. Krono ndak duwe bagian apa-apa. Diaturaken datang ayat kala wingi kul bifadlillahi wa bidza wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Lek kula sampean katene bongo, ojo bongo nang amali, bongo nang fadol lan rahmate Gusti Allah. Gampangane ngeten lho Pak, wong urip ana ndek donya ini jangan selalu dan terlalu merasa punya jasa. Kula mbek sampean urip lho memarnai dunia itu mek seumur kita. Kita mewarnai donya niki mek saumure tok. Dan seumur kita tidak selamanya selagi kita punya kesempatan. Lek wis ndak duwe kesempatan, ndak ada jasa kita. Iku kan dadi ngene aku ben sing ngenekno. Iku kan dadi ngene aku ben sing ngenekno. Lho wong ngoten niku lho jenengno ngendelno amale. Mboten oleh ngoten niku. Masih sampean usaha sampe abang silite. Lek nang Gusti Allah ndak ditakdir terwujud apa yang sampean lihat itu tidak akan terwujud, Pak. Krono sing kuat iku dudu usahae sampean, usahae Gusti Allah, kekarepane Gusti Allah. Oh berarti lek ngono aku ndak usaha apa-apa, ya malah keliru. Wong sampean urip niku dikongkon berlomba-lomba menjadi orang baik, kok sampean ndak berusaha? Apa ganjaran sing kate sampean gowo? Sampean katene ngambul mergo ngaji kitab hikam niki ya keliru, mergane cok saiki tok pengen ngrungokno. Wingi nggih monggo dirungokaken. Benje nggih monggo dirungokaken. Ngoten lho Pak. Insyaallah nang ati niku adem. Sing cilik ya ndak rumoso polahe awake ndak kereken. Sing gedhe ndak rumoso polahe awake akeh jasae mboten. Wis mari-mari ngono lho. Dadi lek dikhianati ojo loro ati, dikenekno ojo loro ati, mek ngoten tok. Karena intinya semuanya ini yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wali hadza lan krono iki la syakka Wali hadzalan krono ikila syakka anna hadzal maqam arqam minal awal. Utawa balik dateng inggil kekenging wali dzalikalan krono iki mengkunum-kunum waqot asbaghallahu an ni'mata 'alal fariqaini. Lek bali idhomir niku kekenging ngeten. Wali hadzalan krono mengkene-mengkene isbaghullahi ni'mata 'alal fariqaini. Jadi marjik dhomir niku dikai masdare kekenging. Fa'ala kola lama sa'ala arikalani takon alwasiti yusopo asyikh Abu Bakar alwasiti takon ashab Abi Uthman yang biro-biro konconi Abi Uthman takon yang ngeten bimadha kelawan opo kana ono opo kelakuan iku yak muru merentakum yang sirokabe sobo syaihukum gurune sirokabe fakolu mongko matur sobo ashab kana ing dawu kana ana apa syekh yakmuru iku merintah sapa syekh na ing kita biltizami taat kelawan netepi ibadah waruyati taksirilan netepi kekurangan fiha ing dalam taat. Dijawab nang Abu Bakar faqala mongko dawu sapa alwasiti lahum maring ashabi Abi Utsman amrukum bil majusiyatil mahdhah utang ngeten amaro lek ngono berarti amaro merintah sapa syekhkum ing sira kabeh bil majusiyati kelawan agama majusiyah al mahdhati kang murni hala amarakum mbok yo to merintah sapa syekhkum ing sira kabeh bil ghaibati kelawan samar anha saking amal bisyuhudi munsyiha kelawan ningali ing zat kang nyukulaken ing amal wa mujriha lan kang nglakokake ning amal yuridu ngersakaken sapa bakar bidzalika kelawan mengkono-mengkono amarakum taraqiya himmatihim ing mundae sejone ashab ila maqamil irfan maring maqam irfan la tahkiruma ora ngremehaken ing barang hum kang utawi ashab iku alahi ing atasima fa inna mungko sademina ingunal ihsani saking golongane kelakuan bagus. Wonten satu pertanyaan saking Syekh Abu Bakar Al-Wasiti datang santrine Abi Utsman. Konco-konco santri, jarene Syekh Abu Bakar Al-Wasiti. Sampean nang gurune dikongkon opo ae? Jawabane santrine menjawab, kula nang guru kula dikongkon iltizamu taat, netepi kelakuan-kelakuan ibadah. Maning warut yatit taksiri fiha lan kengken ningali kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah. Gampangane kon dikongkon apa? Kula dikongkon salat. Lek wis mari salat, kula niku dikongkon kroso disuruh punya perasaan bahwa salat saya itu selalu keliru. Dijawab nang Syekh Abu Bakar Al-Wasiti, "Wah, lek ngono, kon niku berarti diperintah nang gurumu koyok kelakuane wong kafir majusi." Ya napa wong kafir majusi? Wong kafir majusi niku wong sing selalu ngendelno amale secara zahir. Le ndak ngamal secara zahir koyok-koyok ndak dikarepi nang sesembahane. Padahal ing mongko jari Abu Bakar Al-Wasiti kon duwe amal apa? Wong kon lu ngamal iku duduk ngangge tangan-tanganmu dhewe. Kon sembahyang ape wudu sing kon gawe tangan niku teke Gusti Allah. Sikil sing kon gawe mlaku iku teke Gusti Allah. Saiki kon kok iso punya perasaan bahwa ibadah kamu itu bisa diterima kalau sempurna. Lah kon saiki ibadah ngerasa ndak diterima krono ibadahe ana kekurangane. Nuwun sewu apa ndak padha karo ibadahe wong kafir majusi? Jari Abu Bakar Al-Wasiti. Lah niki keterangane Abu Bakar Al-Wasiti. Lek kula mbek sampean yo sing iso tutuk nang model-model koyo ngeten iki, Pak. Kula mbek sampean sing penting ibadah. Sembayang wis kabeh apa jare Gusti Allah? Ngoten tok pun. Syarat rukune sing tepak, sampean kudu ngaji. Ana pengajian sampean ngrungokno. Ana tanya jawab monggo melok takon supaya ibadahe mboten keliru. Bagian kita cuman itu. Nek kula mbek sampean katene niru Syekh Abu Bakar Al-Wasiti yo duduk kelas e, Pak. Nggih. Kita perlu latihan yang sangat panjang sekali yo, jek moro-muri ngene pian. Dosa tetap mawon kula mbek sampean ibadah Tapi dengan ibadah kita itu, kita jangan selalu merasa atau sok merasa menjadi orang yang bagus. Ngoten lho karepe niku. Ibadah monggo. Tapi dengan ibadah itu ojo ngeroso sampean bener dhewe. Jangan sampai dengan ibadah kita itu kita akan selalu menyalahkan orang lain. Yang benar hanya diri kita sendiri, ojo. Niku tata kramane tiang beribadah dateng ngarsane Gusti Allah. Jurusane Syekh Abu Bakar Al-Wasiti niki ngomong dateng tiang sing salikin. Lah Abu Bakar Al-Wasiti niki termasuk wong sing sampun wusul dateng ngarsane Gusti Allah. Tingkatannya kayak gitu. Milo kadang-kadang ada orang punya perasaan di Indonesia semua agama itu dibenarkan. Lek dibenarkannya itu doktrinnya atau caranya ya enggak apa-apa, tapi kalau itikadnya enggak oleh. Orang Islam membenarkan semua agama enggak boleh. Artinya membenarkan ikut. Wong Islam membenarkan bahwasanya orang Kristen itu punya Tuhan ini enggak boleh. Tapi kalau kita membiarkan saja karena kita warga negara, ya monggo. Tapi memang ada sebuah titik-titik yang mengatakan agama itu koyok-koyok podo. Samai podo ing dalam masalah keyakinan. Lek wong Islam nyembah nang pangeran dengan cara keyakinannya, orang agama lain juga dengan cara keyakinannya. Tapi di dalam Islam itu sungguh antik. Itulah. Gusti Allah niku koyok ngoten. Allah niku sing didelok ati. Ati sing iso tutuk nang Gusti Allah, ati sing api. Lek mboten api, ati niku ora iso tutuk. Nilo Abu Bakar Al-Wasiti dawuh datang santri Nabi Utsman koyok niki wau. Halla amarakum bil ghaibati an habisudi munsyiha wa mujriha. Kelakuan koyok ngono kon berarti nang ngendelno amal ibadahe dhewe tok. Mbok yo tojo amal ibadahe sing dindelno. Teloken kon niku dengan amal-amalnyu, amal-amalmu iku ngeroso. Kalau kamu sudah ghaib, anggaplah kon beribadah iku koyok ndak ono oleh apa-apa. Krono apa kok ndak ono oleh apa-apa? Ya krono sarana sing sampean pakai itu adalah merupakan pinjaman saking Gusti Allah. Nek wis sampean nyilih, apa sing sampean duweni? Rumah pinjam kepada Allah. Tangan kita pinjam, kaki kita pinjam, duit kita pinjam. Lek sampean iku ngeroso tangan iku teki sampean, sampean sedako ngeroso teki sampean, cuma sampean ngeroso ndak diterima karena di dalam bersedako itu ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Berarti sampean iku ibadah koyo ibadah wong majusi, corone maksudnya. Duduk nyembahin nang Gusti Allah mboten corone. Kan sementara ini kadang-kadang rodok podo. Wong Islam lek sembahyang yo merem konsentrasi. Wong Kristen lek sembahyang ge konsentrasi. Carane koyo ngoten. Tapi lek wong Islam sing saestu usul dateng Gusti Allah mboten ngoten. Tuhan kita yang mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh bilang nun sewu, Allah bukan hanya Tuhannya orang Islam. Tapi orang non-muslim juga Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam pengakuan mereka itu mengatakan sama. Sopo pangerane wong Kristen? Lek jawabane cara agama Islam Gusti Allah. Sinten agamane wong Hindu? Gusti Allah. Sinten pangerane wong Buddha? Allah. Lek wong Islam jawab kudu Allah. Lah ngeten iki karepe. Karepe Syekh Abu Bakar Al-Wasiti mboten ngenyek penggaweane mereka niku mboten. Yang dikehendaki dengan Imam Abu Bakar Al-Wasiti adalah mereka itu agar meningkat dari maqamus sa'irin, saking maqame wong sing sik katene mlaku nang Gusti Allah, supaya munggah dadi maqami al-wasilin. Sebab maqam al-wasilin itu jauh ada di atasnya maqamnya as-sa'irin. Lah kula ambek sampean koyok ngeten niki ya wis ayo njaluk mawon nang Gusti Allah. Mandar muka kulo kali panjenengan dijadikan golongan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut lainnya Allah. Kalau menurut lainnya Allah masih dipandang ndak pati apik, no problem niku duduk urusan. Yang menentukan penilaian baik dan jeleknya adalah Allah. Mboten kadik diduduk nang menungso, manusia menilai baik sama sekali tidak ada pengaruhnya. Nggih wonten pengaruhne mek titik kin mawon kangge isyhad. Besok lek mati termasuk wong api apa wong elek namung ngaten. Ma basakot yukolu ai basakotin nakhlatu busukon idza tolat. Ma basakot ora dawa ayyukalu den ucapaken basa kotegesi ora dawa annakhlatu apa uwite kurma busukon kelawan dawa temenan maknane idza tolat tegesi hari kalak tegesi dawa apa nakhlah aima tolat tegesi ora dawa apa nakhlah ngoten matolat ora dawa apa aghsanu dzullin pira-pira epangi ino illa ala bidri tomain angin ingatasi wijini tomak subihaten serupa akan adzulu opo ino bisajarotin kelawan wit-witan zati angsonin kang andueni piro-piro rancak piro-piro pang wafuru endegesi piro-piro pang istiarotan kelawan majas istiaroh bilkinayati kelawan corokinaya wal aghsonu utawi lawat al aghson tahyilun iku nyekro-nyekroaken bakin kang tetep apa tahyil ala haqiqatihi ing atase hakikate aghson au musta'arun utawa den silili anwa idzuli kangge pira-pira warnane keinoan niki kula ambek sampean ngomong masalah majas. Pembicaraan kita ini berlingkup model kalam majas isti'aroh bil kinayah ma basakot aghsonu zulin illa ala bidri tomain epang-epang sing disrupakno karo keinoan epang-epang kehinaan itu tidak akan menjadi panjang kecuali berada di atasnya benihnya tomak. Kulo simpulkan omongan ini ngeten. Manusia itu akan menjadi orang yang hina kalau mereka itu tomak. Lek tiang niku mboten tomak maka mereka tidak akan menjadi orang yang hina. Sak gedhiyo piro mawon uwonge, siapapun orangnya lek wis enggak ada sifat tomak maka dia akan menjadi orang yang hina. Ndelosor ndelosor Pak njaluk nang uwong. Nyang nang omahe wong soge perlu cek disalami dhuwit. Ngesot ngesot. Polai sing duwe omah ndak teko-teko ngenteni kepingin disangoni. Kenapa ndak nyambut gawe? Apa sampean ndak golek dalan zahir? Lek sampean golek dalan zahir otomatis sampean ndak ngarep-ngarep pewe wong. Lek tiyang pun enggak ada sifat tomak, katanya orang dia adalah orang yang anggun tapi kenyataannya ngesot-ngesot, kepingin dikei montor, kepingin dikei duwe, aluse niku kepingin disangoni, kasare ngemis. Podo karo tiang-tiang sing ono di talan mas dui emas tak dungano haji ping pitu mas jadi sing dijalui haji ping pitu wong sebisa naisik dorong koniku. Jadi dawuni Kiai Musonep niki cabang-cabangnya kehinaan itu tidak akan menjadi panjang kecuali apabila berada di atasnya benih yang berupa tomak. Niki jenenge majas istiaroh niki. Dadi tomak niku nang Gusti Allah nang Kiai Musonep disrupano karo benih yang akan mengeluarkan pohon. Dari pohon ini akan bercabang yang namanya tomak, yang akan bercabang yang namanya kehinaan. Niki jenenge majas istiaroh dengan pakai kinayah. Ngile kalimat wit-witan dikangge napa jenenge dikangge wite tomak. Ngile kalimat rancak dikangge maknane makno ino rancae rupa rancak ino uwite rupa uwit toma niki jenenge majas istiaroh ditakhilkan koyok-koyok uwite niku seono sehingga mengeluarkan cabang. Dengan mengeluarkan cabang maka kata-kata alson itu tetap pada posisinya alson pengertian sebagai rancak tapi yang dikehendaki adalah kehinaan. Kehinaan ini datangnya dari toma, pohonnya berupa pohon toma, cabangnya cabang kehinaan. Menetapkan tomak sebagai pohon ini namanya takhil. Uwong niku ditarik pikirannya supaya melamun bahwasanya tomak itu diibaratkan seperti pepohonan yang nanti akan mengeluarkan cabang-cabang jarene wong Jawa rancak yang rancaknya itu adalah merupakan satu kehinaan. Mergan niku lambe sampean ojo tomak. Lek iso nggih. Lek ndak iso ya apa jare sampean. Lamaning tiyang tomak niku mboten pati apik, Pak. Ketoke kaya wong mis. Lek wong niku ndak jalukan ketoke anggun. Tuh. Pak Ustaz iki kok malah ndelosor-ndelosor ono ndek pendopo kepala desa ya apa iki Pak Ustaz? Ngoten kan ndak pati apik ajelengan. Nggih Pak nggih. Lek tiyang niku apik mboten ngoten delokane. Jadi tiang niku ningali lek panjenengan wis dak ngreken wong ya monggo mandan muko amal kula panjenengan dipun anggap apik sedaya nang Gusti Allah. Lek panjene wonten amal kula sampeyan sing elek mandan muko disepuro nang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, sak menten ingkang saged dalem maturake salalu putih kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.